juga denganmu. Kita orang lelaki, kita perlu bertahan. Ada satu kunci dalam kehidupan. Jika ikhlas dalam hati kan temu kebahagiaan. Benar kata mereka, jodoh di tangan Tuhan. Tapi bukan tanya nama, terus dapat pegang tangan. Wahai abang, berikan dia senyuman. Dia ku sayang, jangan beri dia tangisan. Jangan terlalu suka.